tak terasa waktu berlalu. Hidup penuh dengan dosa, niscaya selama ini menyelimutiku. Hari ini aku terluka, tuk temukan jalan hidupku. Selama aku masih diberi umur yang panjang, Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah Nabiku, Al-Quran adalah kitabku, Islam adalah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba yang sengaja supaya tobat. Amin. Ketika tangan dan kaki bicara. Dari mulut. Boleh tepuk tangan. Mudah-mudahan yang masuk tangan masuk surga. Amin. Ini ada satu buah lagu lagi. Ini sama lagunya sebelum saya lahir. Ini lagu ini sudah ada. Judulnya Selimut Putih. Juga mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin. Ya mungkin cukup sekian dari Litas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena itu semata-mata hanya milik Litas. Dan bila mana ada kebenaran, itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila itu topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uye, ini jauh-jauh dari Cikampek nih, subhanallah ya, perjuangannya. Insyaallah, cerah ya kang, cerah nih, kuning-kuning. Oh. Aduh, jadi saingan di atas panggung. Oh, iya. Baik, waktu dan tempat, saya kami persilakan. Ya, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu masih semangat, Bu? Gak galau enggak? Gak bete? Gak ngantuk? Gak lapar? Terus. Baru datang ke sini, duduk juga baru sebentar udah langsung naik panggung, buru-buru sinadahan, kejam panitia di sini. Wadaik dia dipanggil kadejur di panggungnya. Alhamdulillah nih, di sini banyak gadis apa banyak janda nih. Mudah-mudahan yang menjawab salam yang jomblo laris. Amin. Kelihatan jomblo, MC-nya jomblo enggak tuh? Bu, jujur nilai, tidak ya Bu ya, jujur. MC sama aku enggak tenang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau moto harus action dulu dong. Lah iya Bu, pernah ada dipotong di mangap ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hija. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan beli yang di pojok. Allah gila ini. Bu, yang semangat dong baca dikir itu. Oh, ini kayak enggak nih. Enggak apa-apa. Metet. Bu, kalau baca takbir itu yang semangat beranak. Kelihatan laparnya. Kenapa macam-macam baca takbir ada, Bu? Takbir seperti gini. Allahu Akbar. Takbir waktu salat. Ada lagi yang gini. Allah Akbar, Allah Akbar. Takbir ada. Ada lagi yang ini. Allah Akbar, Allah. Takbir apa, Bu? Takbiran Idul Adha dianggap kebagian daging korban. Ada juga yang takbir Allahu Akbar. Takbir apa itu, Bu? Takbir demo. Ibu-ibu pada demo sama-sama Allahu Akbar. Ya, semangat, Bu. Allahu Akbar. Semangat ya. Siap, semangat, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Belum nyampe. Ini segini nanggung. Terusin enggak? Ibu enak enggak tahu nanggung ini? Masuk enggak, keluar enggak? Jujur pengen yang panjang, pengen yang pendek. Kalau di saya daerah Kerawang, Pak Ustadz, enggak yang panjang, yang enggak pendek, yang penting. Syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarrom, pemuhtarom, kesepuhan kajian di masjid apa ini, Bu? Al-Hikmah. Mudah-mudahan semua kesepuhan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita wabil khusus sohib, yaitu yang sekarang di daerah Kerawang itu, Masya Allah, Ustadz Epi Ependi atau garis dengdek. Dengdek sama dengdek itu Ustadz gapleh gapeh gaul tapi ada lagi resek eta mah. Itu mah iya mah punya beda dikit. Itu mah udah terkenal kemana-mana. Ini mah Ustadz kandang. Ya doain mudah-mudahan para kiai, para ustadz, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Mudah-mudahan dijauhi balahinya. Amin. Amin ya Robbal. Amin. Ibu jujur di sini, yang hadir di sini, ibu sayang tuh kak ustadz. Nyaah tuh kak ustadz. Sing kompaknya antu. Nyah naon? Nyah merek. Beda kicup nogi. Alhamdulillah ibu-ibu, para jamaah, anak-anak muda juga alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lagi merana terus, mudah-mudahan semuanya jodohnya dekat, amin. Cinta ditolak, dukun bertindak. Tasbih ayo ditolak, ayah masih maju terus ya, anak muda alhamdulillah. Maka di malam ini Allah subhanahu wa ta'ala perintah malaikat, kata Allah, malaikat Jibril, iya ya Rob, sekarang turun kemana? Ke Masjid Al-Hikmah. Ada apa pengajian? Di mana? Di luar. Luar mana? Di luar masjid. Datang semua. malaikat menurunkan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala, diambil dosa-dosa kecil kita semuanya, alhamdulillah. Maka uih di dia, Bu, punten bahasa Indonesia bahasa Sunda ya? Oh campur. Oh campur. Pantas kalau orang Jawa campur-campur. Ya benar, bahasa Indonesia sama Sunda bedanya banyak, Bu. Kalau bahasa Sunda itu kaya loh. Sunda kaya. Kalau Indonesia makan cukup makan semuanya. Ustadz makan, santrinya makan, jamaah ibu-ibu makan. Coba kalau Sunda. Tuang, muda, dahar, sesodok, lubok, jajablok, nyatu. Siapa nyatu siapa? Nyatu bahasa orang Bandung, Bu, tapi bahasa Indonesia mah alhamdulillah makan-makan aja. Allah semuanya diambil semuanya. Diambil. Begitu udah diambil, ya Allah ini kemanain dosa ya Allah. Kata Allah, jangan dibuang kemana-mana. Dosa simpen aja, kumpulin. Di dia ibu anu dosa teh anu sakarung aya. Anu dua karung aya. Anu tilu karung aya. Pertama anu satruk aya terus anu nanya. Ini amit ya mungkin. Siga anu ngomongkeun salaki. Beda tuh kicupna oge. Rapi alhamdulillah. Pakai kerudungnya alhamdulillah rapi, alhamdulillah punya. Ya selalu lunas encang. Di abdi mah gua ngadu majlis taklim tiap mulut tiap rajab. Pakai yang nunjuk wae. Tiap pengajian pakai kerudungnya juga beda-beda. Di hari Senin kuning, hari Selasa burung, hari Rebo hejo. Eta geus pabulit geus dipake kabeh. Eta bingung, poe Minggu na pake naon dipake kabeh. Yang rapi ya Bu ya, yang rapi alhamdulillah. Ya cantik-cantik semua alhamdulillah. Ada yang nyengsol dikit. Jangan dipenerin, udah ketahuan dari tadi. Kelihatan wajah berjilbab, masya Allah, udah cantik, masya Allah. Balik di dia di resort kan, kamu dah, aswan, aftab lagi, mama, terus kuingat, mohon, ini saya ngaji, terus sok ninggalin ustaz lagi menepel gitu, ayo sok. Si ngomongkan urat, wah bener, aku mau udah harus makan tinggali, aku kerudung Hello Kitty, sudah ketinggali, beda, cepat nak udah ketinggali sama lawan keseraki, ngaji ngawur ini. Hasil pengajian ini kayak gini semuanya. Ibu-ibu semuanya hadirin, habis semua dosa kecilnya. Pulang dari sini ngomongin urang. Ojo kadieu tinggal itu bajunya mane kos moneng gitu. Itu hordeng, hordeng. Tadi kaget itu di hordeng, kayak hordeng. Cuma baik orang dia kan. Ini dia juga peot. Mereka bujur lagi tepos gitu. Ya balik diri kita lagi ngomongkan ngaji. Nah, yang dibicarakan itu siapa? Ini peot itu mulai tepos bujur lagi. Bo, jangan ditanya. Ya maklum ya namanya dari pesantren gitu Bu ya. Pesan itu nggak jauh dari sarung. Apa nggak pakai sarung? pakai sarung wae. Tahu enggak? Enggak pakai apa-apa tuh. Karena kalau ku ST itu singkatan usaha tara anaknya deres. Otak anaknya teroba. Untung deka ustaz. Benar. Kok cara pakai nanau sarung wae? Gitu buka dah, buka. Udah loba anak-anak di Ustaz. Ya terus. Nah, sambil nunggu Pak Ustaz Epi ya. Bu. Alhamdulillah Bu, kita kumpul semuanya jamaatun rahmah. Kita diberikan rahmat natura Allah Subhanahu wa taala. Satu titik, jangan ngomongin ustaznya yang ngajinya. Awas ya. Asuhan itu kurang apa yang kau? Bu, ibu tadi izin heula teh ke suami. Kumaha izinna? Bapak bade ngaos. Mana? Ka Masjid Al Hikmah. Pengajian. Ustaz lagi jauh hiji. Di mana? Di Karawang. Gitu enggak ibu tadi? Amin. Enggak izin dulu enggak ibu, enggak? Izin cium. Suka gitu, suka. Alhamdulillah. Kalau pengen ibu nyium jidatnya, pernah? Pernah tak nyium jidatnya tarangna? Bu, pahala itu bu. Nyium jidat suami itu bagaikan kita mencium Hajar Aswad. Wah, ini dia orang pemburu Hajar Aswad. Balik video suami lagi duduk. Cari suami dia. Kenging bu, cari kenging. Bisa sih mas. Ada orang mas emah iyo. Sina duduknya dio, sina tuh yang nantu, sina baliknya balik. Ini bayarnya ikut mari berkat. Oh nyaho dah untuk berkat saya ingin pamajikan orang yang nampak. Ustaz itu lah untuk mau berkat sina balik doi. Benar. Ah benar lah untuk mau berkat. Wala tuh banyak orang. Asli nah. Kita kewayana daripada pasia di imah. Masalah berkat yang istri main pasia di dini panitia. Jual. Panitia nak ya, panitia nak kalau rakyat ni ya, menikah rara sep, bener lamun awewe uyo, ya, lain GLBT lain, pas orang pacaran bogo kalah laki dia, normal. Kalau kan kos gitu laki bogo sih laki dia menamit, lalu anggar tang. Kokon dasar, ada yang laki-laki kayak gitu, seneng sama laki-laki, bohong. Semoga wewe kersaha ini buat siapa ini? Allah ciptakan. Hei, awak diciptakan sama Allah. Di mana rusuknya Nabi Adam alaihissalam yang paling bengkok? Nah, nukar kita. Hesek di dalam pengnak oge, di dalam pengko dipaksa. Patong. Betul tak, Bu? Benar tak? Untuk lamun-lamun istri itu disayang, diperhatiin. Izin sama suami. Udah dia dari suami nanti nonton TV. Ramek mangkat. Dong dan kan orang mabuk. Ya mau ngebesan dan kondangan ke pengajian. Supaya apa dang dan ke pengajian pengen tahu. Hayang kataksir ke ustaz. Jor, kok mau nini-nini mah. Ini karena dang. Wong dong produk make bedok sakura ku make mua anger we. Ah ini di abdi burang-burang ngaji jam 2. Masyaallah geus kaluar teh mani gono. Bedakna leeh. Leleh. Geus keun nini-nini mah ngeles. Alhamdulillah ya, pinter nih panitia anak remaja, pemuda-pemuda, alhamdulillah bagus nih, nini-nini urusan belakang nini-nini antar wisara reger sama ayah nini pindahkan gotong. Pijen gak ditutup loh. Tapi gak apa-apa nih pemuda, anak muda harus bangkit. Kita kalau memang gak ada pilihan yang lain, ada nenek-nenek rani sawit randa di nini banyak duit kan be kawin kemana. Lumayan nini-nini ke 75 aja yang kawin jendung orang dikawin tergora. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah istri abisin maut ya Allah. Itu aku nanti apa majik kesana pahe kaya tere begitu. Alhamdulillah anu mote lain mana lain nini tapi sakit. Cuk bawa ke dokter, kau jemburu ke rumah sakit, diperiksa udah. Napa ini ya sang, gak ada sakit apa, gak tau ya, keracunan. Keracunan apa? Ya Allah, susu kada luar sah. Memang, ya di ini memang. Tengenal, pemuda, tengenal, dikenyot lagi. Ya Allah, kumaha ibunya, Bo? Bahagia, Bo? Gembira, Bu, gembira? Ketawa itu sehat daripada hasum. Ditanya, "Oce kemana we bebas?" Ayo gila tante. Ada mikir ada yang gitu aja. Mun dibohong ge mangsa sing aluyu. Ya Allah, ya Rabbana. Suami izin. Insya Allah. Kenapa kita pengen bahagia dunia dan akhirat? Pertama kita mau menjadi thalabul ilmi, mencari ilmu ke pengaji, pengajian. Alhamdulillah. Terus anak muda maju terus ya. Alhamdulillah anak muda nih. Alhamdulillah. Wah pinuh. Tidak tinggalin. Ini ustadz lokal. Usah kandang ya mah, nggak usah kondang-kondang nama ya. Tuh. Jadi pertama apa? Pertama kita minta dulu izin dulu. Insya Allah punya. Insya Allah. Gus KB beres orang hari. Alhamdulillah orang tuh ya Allah. Dosa letik kurang sadarnya alhamdulillah. Gus uis titik alhamdulillah gus bebas. Gus bebas. Tuh. Anak-anak muda siap. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Hei manusia, kamu di dunia ini, wa man hayatu dunya illa mata'ul gurur. Bahwa di dunia ini adalah permainan semuanya. Tuh. Nih lagi bermain sama Allah nih. Jadi peran ibu-ibu, jadi peran ibu-ibu yang soleh, soleha. Calon-calon ibu-ibu di sini ada. Perawan ada. Alhamdulillah. Nyari calon suami, tolong ya. Calon suami itu cari yang pertama lidiniha. Tapi yang harusnya untuk mencari calon itu adalah suami laki-laki ke istri. Wayana anak muda yang hiji lidiniha agamanya. Kedua lijamaliha cantik. Awas penunduk gelis buat pemajikan. Benar, Bu. Kebanyakan kalau ada suami sampai sekarang, ya Allah, istrinya pas-pasan, gak nerima main selingkuh. Jadi apa? Jadi suami itu jadi ISIS, ikatan suami ingin selingkuh. Ya iya, namanya ISIS itu ikatan suami ingin selingkuh. Kalau ini ISIS. Apa ISIS? ISIS soleha, idaman suami. Hidup ibu-ibu hidup. Solehah mana? Kengaji weh rumuka. Balik di dia malawar ngeselakin. Tunggu duit, tungkar ipin. Hai tulang bawang bibir nyungcung tegak duit. Kesalahan ajakan perang. Enggak tahu, Bu. Misal lagi duitnya jarang, kesal lagi uang bong bang bang di dapur mani tong teng trang kabaru dak kabalerang. Unsa lagi boga duit, kasal lagi cuat ciwit, beri ngagu tak kita birit, ngabibi tak sayang beri. Boga duit mah, ya Allah, bener ya boga duit mah, ah, pak, boga duit mah, ya Allah, make dasar hungkul. Itu boga duit mah, ditiru rangka. Ah. Kan itu penyakit suami mah, laki-laki mah, jam 1, jam 2, ngoreh-ngoreh, mah, mah, halo, dan. Nyawa tebogandu bu, pada isi solehah bu, kalau kita di malam hari atau memang di kamar boleh, gak ada aurat, gak ada aurat ya, hukuman suami istri tidak ada aurat, cuman makruh. Maka di rumah, di kamar tawarin ada yang mau ya bagi mau ya ibu rohanet kene kene si di gerubut pusirum ya ibadah itu 700 kapirin tuh membunuh Yahudi tuh. Nawaran, ibu di sini jujur pernah bernawaran sama suami. Boro-boro. So, isukan mangke nawaran, ararek mal yo. Ayo boro. Emang ibadah itu. Anak sumur dapur kasur mah urusan ibu-ibu. Betul enggak, Bu? Ya Allah. Tuh, ini dia. Allah subhanahu wa ta'ala gitu. So, silakan kamu di dunia, bebas kamu di dunia, tapi ingat ibadah kepada Allah, dan ingat kamu harus urusan mati kamu jaga sebagai istri yang soleha. Tolong jadilah sebenarnya istri yang soleha gitu, Bu. Berang ngaji mutak aku kadir ke arika salah kita soleh mana naon. Betul gak? Manyun kesel ke suami teh. Ngali suami sare wae dasar. Kesel gak, Bu, nih suami sare wae? Kesel. Mana kalau dalam kitab ukur dujan, kalau kita lihat suami tidur, kita hati yang tulus, hati yang ikhlas dengan melihat wajah suami itu, Bu, bagaikan melihat apa? Kabah. Ini hidung sih ya. Karang lega. Hirup deh, han. Paling naik daik mayar itu. Tuh, urusan ibu-ibu tolong di rumah ibu jauh-jauh. Ya, di rumah melayani suami, masya Allah. Urusan dapur, kita kesel ke suami. Kita kesel ke suami. Buka kulkas, gak ada apa-apa. Udah aja masak, Bu. Koper gas. Sambil sholat. Sholatullah salamullah teng teng teng ala ta'ala rasulillah teng teng teng ala tullah salamullah teng teng teng ala yasin habibillah teng teng teng. Tuh sholawatnya dapat pahala, kita ngagungin rasulillah. Mas, mateng masakan mak, mateng asap bener lu punya masak tempe tahu kenapa nampak cuma ya Allah kesel wajah saya cuma ibadah bu percuma ngaji oge lah ya kesel lagi gitu kan emang oh, oh, oh, nyawa taruh pati suka nyentak kesel lagi ridonya Allah itu ada ridonya suami ngalah lawan komoy cerai gue tanya. Ayo gitu ayah. Enggak cerai lah, awewe enggak cerai ayah. Enggak natuloh sih ya. Ya Allah, sampai nunjuk-nunjuk cerai ke buruk kan buat kan nah, kalau soleh hapus gitu. Enggak cicing geus nyaho orang. Geus ini mau ayah, dia mau ayah, mau dia mau di Bandung mah tar ujung burung oh dua buah mau ayah, mau ayah mengaku. Subhanallah ya Rabbana Karim. Tuh, Allah ciptakan semua manusia itu untuk apa? Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tuh, maka anak muda tolong cari istri itu yang agamanya nomor satu. Agamanya udah bagus, rapi, kerudungnya hadir. Atau orang yang sakit, kok tadi ngelewati Banyak usaha normal. Memang gitu mau nih melotot. Tapi abdi mah kupun bojo, lamun ningali kos gitu teh diheukeun. Naon sababna? Ben bae cenah ningali isa-isa. Kalau hukum boleh bu satu kali. Gitu pelototan. Kan dipereumkeun dibeutakeun dosa haram. Tapi abdi amalkeun melotot tenan. Memang tuh sing supir teman terus otak manus. Sampai kali waktu-waktu kan itu tadi kelihatan dia semangat kan itu rasa-rasa burang tinggal di atas sih. Laki awas ya, awas jangan cari cahaya kayak gitulah. Kalau bisa cari yang kayak itu terus langsung diiniin supaya dipakai jilbab. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun malaki jalana, jalana anu salaki na. Ya lu salaki na dipake. Lamun sakieu. Parawan lalobana, nongkrong di jalan jengmolna. Bari nampokeun tingtingna, da make jalana akina. Makinan yang ngan datang cara kemana aja ada aing dulu. Majar kente model gaul, siapa pak? Majar kente model gaul. Nian erop tadi, siapa pak? Siapa? Bantuan. Capek di luhur mah. Pas pindang, dia cicing ur gairah. Sokai bantuan, majar kente model gaul, nian erok tadi, makena baluhur, dahayang ketempo bujur. Oh suatu ya Allah, makai kok anak muda orang di orang ujung beru. Setoran. Motor cinta cicilan 30 tahun. Setoran. Lagi naiknya anu tadi teh make sakit teh ya. No, rada nonggeng teh kitu. Kenapa kota katinggal bujurna teh mun hidung. Lo pahapura nih teh eksini ya men amin di garotnya merunuk ini sini kayak mengeras kayak budak ngora deh rem sekali cekik blok. Waduh. Allah ya Rabbana Karim. Ini permainan dunia sama Allah ciptakan, masya Allah. Bu, kita disitulah kita wajib bersyukur sama Allah. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala nikmat. Alhamdulillah. Maka rezeki itu bukannya uang aja, bukannya duit bungkul, tapi rezeki ge sehat oge rezeki. Rezeki punya suami oge rezeki. Rezeki alhamdulillah. Kudu bana keizukan kudu robah. Maka keterangan di dalam kitab Nasol Iban ihsir salasan hatta takuna minal mu'minin. Ada tiga kitab bu. Tiga perkara harus diganti dengan tiga perkara. Mana? Yang pertama watak kaburo bitawadu. Kita jangan takab kabur sombong. Ganti dengan apa? Dengan tawadu. Rasulullah tawadu. Syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu dan Rasulullah dan tawadu. Kita ngaku sebagai umatnya baginda Rasulullah, oh saya umatnya Rasulullah, tapi takabur. Sombong. Ada di sini yang sombong ada? Mumpung ngajian pakai gelang namanya kesakio, kesasiku. Ibu mereka mana mereka ngaji? Nanti ini sebelah. Allahu Akbar ya Allah makanya. Enggak sanggup ya. Ayo Ustaz kondang. Kan dia mah Ustaz kandang. Kandang mbe. Ya Allah ya Rabbana karim subhanallah. Tunggu ya, udah aja ngambil tiga perkara tadi. Takabur kita ganti dengan tawadu. Yang kedua, wa khirsa bil qanaah. Kita rakus urusan dunia, ganti dengan menerima apa ada. Ada ini Bu, kudu nerimanya. Orang terbuka mesin cuci kan baik. Ayo nama kan mesin cuci wae. Gitu. Dah bawa nama Allah. Bawa make naon Bu, make. Make gila santai ya, punya. Ingat ya namun bawa di lembur. Mari ge aja. Ah, mari ge ngomongkan salaki tadi. Itu salaki sok balik tara-tara ge urang ge gitu. Karena kesal orang salah kita terus gitu balik-balik wajar, gak orang itu mau duit dia. Ayo ngomongin salah kita teh, sampai kesal kasar aku atau baju salah kita mana hancur kape. Mudah mencari orang dia. Dah yang perlu menerima apa adanya Bu. Ya, kita kau dan segali-segali tahu. Kemana benar gitu anak solawatin nahnu jiranu di darami harami isani wal asani ya Rasulullah gitu salamu anak si jeru suri kosu ngelor kamu undak si namu ngelor ajurik bapak anak kekul kayak tuh sejuri tuh bapak siap ganti enggak dia memundur mau yang anak juri kok anak pun jangan bisa sih kalau anak itu kasih air susu ibu mata koge udah pakai susu sapi udah jam colak moh jangan aja udah anak udah yang terakhir ada usaha kodang terakhir lain masih ibu yang terakhir apa yang terakhir kata Rasul apa wal hasada bin nasihah hasud ganti dengan nasihat udah sok ngomongin batur ya punya ya jangan ngomongin batur enggak saya urang we ngaca cuma bangun nguntung tau lah sok sirik sulit delit kan itu nanti ada penyakit setruk awas ganti dengan nasihat namun di abdi di Karawang ibu jangan banyak ngomongin orang lebih baik kita ben kepet mungkin batu tapi kita yang krepet ganti Bu ya tiga perkara aja tadi mudah-mudahan kita semuanya saya mohon maaf untuk besar-besarnya ibu apuntennya ibunya doakannya abdinya ya ayam jadi kos Ustaz Gapleh Ustaz Gapleh mah cerita pake baju nanya baju daster daster tadi tarik nulutan Pak Ustaz Epi orang tadi nama kan gue singgih salah anak 2 bulan Bu. Saya kira tiap hari akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bercerita dulu ya. Saya Fadil, ada teman saya Budi, ada satu lagi teman saya Aid. Ini pertama kalinya saya setelah hijrah, pertama kalinya manggung di depan masjid, pertama kalinya manggung di depan insya Allah orang-orang yang soleh. Karena sebelumnya manggung biasanya di depan orang-orang yang mabuk, jadi lebih pede. Nah, manggungnya di depan orang-orang yang soleh, yang sadar, rada gempur gitu. Semoga sukses. Saya tuh punya penyakit nggak bisa nyatain gitar sebenarnya. Cuma sok-sokan pengen jadi gitaris. Jangan seharian. sejadah panjang terbakar. Membantu Bunda dukung hamba sujud tak lepas keningan mengingat kau sepenuhnya. Stres juga dari keempat itu juga ya, semuanya alhamdulillah disini berkumpul dalam satu kajian. Dan beliau juga tadi mengatakan baru kali ini katanya di depan masjid ya, ya subhanallah. Di sini juga Kang, ini biasanya nyanyi depan yang mabuk ya, ini juga mabuk Kang, mabuk kajian ya, subhanallah. Ini mabuk-mabuk kajian ya, mabuk haus akan surga tentunya ya. Baik, kita panggil Kang Maule. Baik, boleh kita panggilkan Ustaz kita, Ustaz Epi Effendi. Oke, kali waktu dan kita persilakan kepada Ustaz Epi Effendi, kita sambil ngobrol sama-sama ya. Baik. Segala puji bagi Allah yang merahmati hamba-hamba yang beriman. Wabit taufikihi, dengan hidayah tenaga anugerah Allah kita bisa datang menyengaja dengan meneruskan niat karena Allah. Bahaya kalau tidak karena Allah bisa jadi musyrik. Wahidayatihi, dan semuanya harus jadi jalan hidayah. Yataji'ud dolimun, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan, kezoliman, kebodohan, kejahilan. Gak mudah loh ngadain acara ini, everything is spontan, tapi pertanggungjawabannya berat. Acara-acara main, gambar nggak berubah dua kali. Berapa panitia coba? Nggak modal spanduk, ya? Bukan itu yang paling berat. Saya kemarin ketika upload acara ini, luar biasa. Ustaz, nah di masjid ada musik, makanya datang tabayun. Ustaz, nah, ustaz karena musik, kan musik teh haram, haram mah, lamun alat musik dipakai ninggang nunanya musik haram. Nah. Jadi tong alergi lah, dakwah mah mengajak bukan mengejek, betul? Merangkul bukan memukul, betul? Menyayangi bukan menyaingi, membina bukan menghina, mengajar bukan menghajar, mencinta bukan mencela, mendaki bukan membenci. Setuju? Jadi saya dukung acara ini, kenapa? Hidayah bisa datang dari manapun. Dan mau mungkin lagu sajadah panjang dijanjikan kepada dia tadi diputar di Braga, mau mungkin. Ada sajadah panjang terbentang sekidak now, mau mungkin. Makanya tergantung musiknya. Kemarin saya di Salman penuh luar biasa. Ayo pertanyaan Ustaz, ada Ustaz menyatakan, gak usah disebut namanya, tong hadir deh kapan aja Ustaz Epi. Nah, Ustaz Epi mah subhat, gawena seserian, gawena gak musik. Sekarang suka install story juga, kadang epic sound musik. Sebenarnya musik seperti apa dulu? Kan nafsu dah, mana dalilnya? Betul ada Ustaz Dedek. Ustaz buka surat Al-Su'ara 227. Kecuali penyair-penyair yang beriman untuk melawan sair-sair kafir setelah mereka dizolimi. Rasulullah dengan para sahabat punya nasid untuk menyemangati perang. Kalau musik itu jadi hidayah, seperti contoh, bagaimanakah bila saatnya. Wah, musik kan itu kan dibayar. Wah, itu gak ada salahnya. Ngejam makan di geruannya. Kayak dahar bareng aja. Kalem. Lagu Opik apa deh? Mungkin lagu apa? Apa lagu si Opik? Lagu si Mua? Mangga mama. Sing. Tuh mau dia. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Bising terkenal. Apa yang didapat dari lirik itu coba? Mengingatkan setiap orang bisa beli jam tapi gak bisa beli waktu. Kematian. Lu kan maboknya gak dengar lagu eta mah langsung ditemani maboknya stres. Ya, saya punya sejarah tersendiri sama Fadil. Fadil ini kalau dibuka bajunya gak batik atau ungkur. Tapi di judul pengajian, ngaji bareng bari akustik. Fadil tuh lama di Baitul Syukur di Jumberung sama saya berapa bulan dia? Hampir 5 bulan. 5 bulan. Boleh dia bercerita ya? Kapan ketemu Ustaz Evi itu dia? Setahun yang lalu berarti ya? Kunaon betangi. Cari takun dia, bising fitnah, orang kan lelaki. Ceritanya mah. Karena si Dude dia minta nomor si Padil. Mana bawa gaul si Padil? Yang bawa mana orang yang resep? Gele, gele, gele, gele. Terus lo main nate. Kau dia bercerita lah dia. Jadi awalnya mah lagi apa ya dulu tuh tadi lagi semacam kusut gitu, buntu, gelap, gulita, parek lah pokoknya gitu. Pada akhirnya ketemu satu titik yang dikasih apa ya teguran, mungkin ya semacam teguran ingatan gitu. Akhirnya waktu itu di saat pekerjaan punya, teman-teman banyak, pacar punya gitu ya. Akhirnya dalam 3 hari berturut-turut dikasih cobaan yang hari pertama diputusin sama kekasih gitu. Hari itu diputusin sama kekasih. Hari keduanya dijauhi sama sahabat-sahabat yang sehari-hari bareng gitu. Karena ada hubungannya sama yang pertama gitu. Jadi saya ngedeketin pacarnya temen gitu. Sebenarnya dia yang ngedeketinnya mah ke saya di ladenan, artinya ada daging gitu. Benar-benar. Kalau Padi ngomongin kayak gitu saya agak sedikit teras. Kenapa banget ngejinan? Berakan yang kurang bisa dijelaskan tapi payu. Saya pun tidak begitu hit seperti yang Padil. Padil dulu Instagram loh, Instagram baru muncul dia selebgram karena pernah ada kasus nyata naik kanu kursi dari Ridwan Kamil naonah sampai 20.000 lebih tiba-tiba ya dengan perjalanannya. Siapa sih cewek di Bandung yang kenal dia? Tapi cewek zaman no, ay cewek zaman oh juga kemas kita budak tim anak kaset gitu. Ya, saya juga ketemunya di trekking, saya nggak tahu. Taunya justru ketika Padil nyamperkan, saya sih paling pasti bawa ke alat tim, heboh. Wah, dia selebgram. Ya, namanya tidak begitu terkenal, tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Kita tunggu, saya pikir sebenarnya terkasih cuma gentle dan ngangenin, itu aja. Nah, makanya bising, saya sih Padil, kamu kemana aja? Hari gini nggak kenal Padil. Kalau saat itu terkena dia, makanya AWW nyamperkan lalu dia. Lalu kayaknya ditukul betul. Baik kan gak batik ngaji bareng. Pada akhirnya setelah hari ke-1, ke-2 gitu. Nah hari ketiganya kan mulai kusut tuh akhirnya. Kebetulan pada kejadian tarinya adalah dipecat dari pekerjaan gitu. Pick up gitu. Kan kalau dulu mah larinya masih kayak taulah ya, lagi galau ngapain gitu, lagi pusing ngapain gitu. Padahalnya hari itu mah saya cuma ngerem di kamar kosan saya yang gak seberapa itu gitu. 2x3 lah kamar kosan sendiri. Selama 2 hari 2 malam gak nyalain lampu, gak makan, cuma minum air putih sama ngerokok ya, gitu. Dan pada akhirnya apa yang dipikirkan saat itu ya? Ngerokok aja yang ciherang. Ngerokok ciherang gitu. Menungguan. Gak ketemu. Tadi ya kapawon bunda tukarek datang langsung diberi kumahir. Terus mana pada akhirnya

kayak kesindir, merasa kesindir karena di saat Ustaz Evi ngomongin tentang hal yang tidak baik adalah hal yang saya lakukan gitu. Gue banget pokoknya mah. Ayo bisa. Ya dan pada akhirnya mulai banyak. Tahun berapa itu dia? 2015 berarti. Ya. 16. Tanggal mau tuh ya, pokok bahasa Pak Direk maut kan itu. Pokok. Ya 2015 ya, 2 tahun ke belakang ya. Nah. Sekarang 2018, 3 tahun ke belakang tuh gak rasa Pak Din nyong-nyong sekolah tuh. Iya dan akhirnya relatif dan mulai beres ya, kajian ini gitu. Saya, teman saya juga udah pulang gitu. Ayo dia udah pulang, soket tinggal lagi. Lepas mana dia? Soket tinggal lagi. Gitu. Akhirnya nungguin Ustaz Devi gitu, nungguin dia keluar gitu. Tadi yang kemarin kemana? Terus? Ya pada akhirnya ternyata di hari itu memang mungkin belum berjodoh karena kan biasalah sok sibuk gitu ya. Sok sibuk memang lo banget dipoto. Kurang balik penting kecegatan mau foto. Iya pada akhirnya gak sempat ketemu gitu. Dan akhirnya udah pulang lah. Setelah pulang dia akhirnya cerdas. Dia punya cara sendiri. Dan akhirnya caranya gak ketemu, gak bisa ketemu, gak bisa ngobrol gitu. Gak minta foto bareng, enggak. Sorry, Hans Hanuhayan Homo. Iya dan akhirnya saya mikir gitu kan. Saya punya teknologi, ada Instagram gitu, ada Facebook segala macam. Saya nyari di Instagram gitu. Ketemu ya? Ketemu. Followersnya dikit, followersnya sedikit. Memang lo bahannya 20 ribu, manina orang tersebar hari. Apa itu udah aku mau bubuk Oreo? Sok, bye-bye. Dan sama masa lalu, biarlah masa lalu. Terus kemana dia, beri cahaya sih Pak, dia beri cahaya. Atau mana manusia, tengah mau doa pisang. Sponsori oleh ya. Pada akhirnya, ketemulah di Instagram dan saya langsung DM gitu. Gak kenal apa sih? Cie, udah dengan ngewangan DM. Ya. DM akhirnya gitu. Terus itu nge-DM tengah malam gitu. Baru kebales itu mungkin Ustaz baru bangun sholat subuh kali. Kenapa langsung direspon? Karena followernya saya tikene. Enak kan guys? Terus dia terus. Iya pak. Lepaskan. La ilaha illallah. Teruskan. Iya terus akhirnya di situ direspon dan suruh nyusul langsung di waktu itu juga. Saya ada kajian di telepon. Bagir kan? Kerjaan terkenal mah. Asli. Langsung direspon. Ya akhirnya suruh nyusul aja kalau gitu ke CT Telkom Bawah Batu gitu. Itu keadaan belum tidur. Padahal dulu ngeri banget lihat wajahnya kaset tapi kosong gitu. Dekok. Karena mau bunuh diri terjadi frustasi terus masih ruhnya kosong. Nanti itu sahan menyamperkan teh gitu, tapi dah karunya. Terus kemana dia hari tadi dia? Iya, pada akhirnya nyamperin ke kajian Ustaz gitu pas beres Ustaz kajian, akhirnya ngobrol langsung sama Ustaz gitu di situ. Akhirnya suruh simpan motor di rumah, ada kawan juga gitu. Udah hari ini mah ikut aja saya kajian katanya. Oh iya, ayo tuh kan. Masuk mobilnya Ustaz, jalan kajian ke sana ke sini dan itu hari. Istimewa ya, ya DM dua langsung ngan mobil. Beda dahar tuh dia hari itu. Loba. Sebelumnya dia nggak makan. Nggak mau. Sampai hari itu nggak makan. Gitu. Tapi jadi lahap entah rahasianya apa. Ya di situ ada dan itu. Oh gratis. Dia orang mau gratis endorse. Dan itu akhirnya selama sehari itu kajian full ikut sama Ustaz. Mungkin pertama kalinya seumur hidup Sholat lima waktu di lima masjid yang berbeda. Dibawa umroh langsung ke jalan suci. Makannya ya. Langsung lahap. Terus kemana dia? Akhirnya di situ pas mau pulang ya, mau pamit pulang ya. Gitu. Pas mau, udah udah malam, udah mulai capek, segala macam udah beres. Pas mau pulang, tiba-tiba saya mikir, kok boleh gak saya tinggal di rumah Ustaz gitu. Kan langsung minta lebih kan? Silahkan deh. Limitnya namanya sayang. Retah. Langsung minta ya, mondok. Berarti Bogor. Evi gitu lah. Yuk. Lain kadeng gus. Nganu aneh si Teh Hani tercemburu kasih panggil. Ternyata aman yang lelaki itu. Iya dan akhirnya di situ mulai nginep sehari pertama itu beberapa hari nggak pernah bisa tidur, bahkan ketemu Ustaz nyamperin ke Bawah Batu pun itu belum tidur gitu, selalu tidurnya pagi atau siang atau bahkan nggak tidur atau sore tidur, nggak pernah bisa tidur cepat gitu. akhirnya pas nyampe rumah Ustadz karena capek mungkin dan karena mulai rada relax gitu, akhirnya tidur cepet dan bangun juga cepet gitu. Bangun di saat sebelum ada subuh. Biasanya hese sare hese udang. Iya, itu sare hese udang komo gitu. Iya kan? Terus? Iya, dan pada akhirnya mulai di situ mulai banyak ngobrol tiap hari, apa namanya kajian, usah ikut kajian segala macem gitu. Mulai banyak hal-hal yang, iya banyak hal-hal baru gitu, hal-hal yang memang terpikir kayak nah tiba-tiba gitu ya, padahal kayak ini memang nyaman gitu segala macem. Cinta nyaman. Ya akhirnya udahlah gitu, mulai terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dapat sholat tepat waktu. Dapat sholat tepat waktu. Dapat jaga wudhu. Jaga wudhu gitu. Terus keajaiban apa yang didapat? Keajaibannya adalah di saat mulai dengan ustadz gitu ya, mulai berusaha menjaga wudhu selalu. Gitu. Baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari, one day one ayat. Gitu. Terus hal-hal yang memang sudah semestinya dilakukan gitu. Akhirnya di situ mulai ada teman-teman yang nyari gitu, karena itu udah sebelum hal-hal itu terjadi itu saya udah mulai kayak kosan barang-barang dibawa ke rumah Ustadz. Bawa baju kawin, alat rumah tangga, jika kawin aja aing teh. Kan jeung lalaki jadi teh kaciri ku RT ku RW gitu. Jeung urang nya kasih padi mah keur mah teu boga anak lalaki gitu kan. Akhirnya buat dibuatin kamar gitu kan, ada lemari segala macam gitu, bangun sendiri. Gitu. Soalnya banyak kita parah gitu, lainnya hanya hati, kudu ruangan khusus si baju, yang kelinci, yang mana. Ya akhirnya mulai, nah, sudah mulai terbiasa seperti itu dan menghilang dari tongkrongan, mulai dari menghilang dari pertemanan-pertemanan ya. Yang bisa tahajudnya dia nih? Bisa tahajud, bisa dia mulai Tuhan. Itu pentingnya lingkungan. Terus? Nah, akhirnya keajaibannya adalah kayak teman yang hilang gitu, tiba-tiba nyari nanya kabar segala macam. Penawaran gawe di kerjaan yang dulunya saya pengen banget tapi nggak pernah diterima, CV-nya selalu ditolak lagi malah tiba-tiba malah maksa saat itu supaya saya ngisi posisi yang kosong di perusahaan itu. Terus ke Bogor? Ke Bogor ya, nah ke Bogor minta balikan dulu, keren tuh perusahaan Evi. Teruskan, pada akhirnya ya apa ya, di situ saya berpikir kayak itu adalah suatu keuntungan, suatu rezeki gitu. Tapi saya juga berpikir kalau itu adalah suatu godaan ujian. Dan ujian. Kengenah ngaji, sholat, jaga wudhu, berilmu, berijil bungkulkan jalan, terjebak mungkin terus seperti. Di situ akhirnya si teman itu nggak dibales, si kerjaan itu saya tolak. Kuat. Dan ini yang beratnya mah. Si bebe. Kalengnya kuat tak? Itu kan akhirnya di situ saya karena memang gitu terus pada akhirnya. Kan gering lagi gara-gara eta. Pada akhirnya. Gering. terus. Pada akhirnya saya mulai mau ngobrol, tadinya gak pernah dibales gitu, gak pernah diangkat, makanya akhirnya mulai mau bales dengan cara yang berbeda gitu. Dia udah sama orang lain padahal itu dia gitu ya, masih nyari kenapa tuh gitu. Dan yang bawa kasih padi loba, tapi kan orang bisa menikah dengan siapapun, tapi kan tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Itu bahasa saya kan nginyam ke didinya. Kenapa tisu laku? Karena cinta gak pernah kemarau. Jadi melendoin aku, awewe sepadu sebenar nama. Ya, dan pada akhirnya saya mulai mau kontak dan saya di situ berencana seperti berteman gitu. Akhirnya ketemu gitu ya. Tapi dengan saya juga menjaga wudhu di saat itu gitu. Kayak, kamu kenapa sih? Sorry. Padahal modus. Padahal cari perhatian ya, biar keren gitu. Nah, akhirnya serius gitu kan dari situ. Nah, ya, maksudnya lebih dijaga gitu. Akhirnya mulai karena mungkin perasaan susah gitu ya. Mau gimana pun juga tetap gak bisa bohong gitu. Pada akhirnya di situ saya berpikir kayak, oh ya udah kalau memang kita mau balik lagi kita menikah. Padahal ini teh masuk di fenomena perjalanan jangan merasa beriman kalau belum diuji. Cuman pada saat itu mungkin 50-50 ya, itu ya. Ujian, tapi ku, bab harta, bab gawe mah, padahal masih

Tidak naon mang nyokotnya mang. Ini lagu perenungan. Saya suka kalau ceramah bawa lirik ini karena dalam banget. Cuma kayak intro mah, nggak bawa nggak ustad jadi introan. Mana atuh naik atuh restless, cik cik naik bantuan atuh orang teh hayang jadi artis kali kali. Deng gurat deng. Hayang pakai intro ame juga artis asli ya. Terus pake bus tinggal ngajak ke acara penting iya. Cuma ada yang sehari gitu. Ini bang intro angin Allah. Om Jopet. Kenapa ngajar ya Jopet? Untung di lantean. Iya, weh. Kamu udah hijrah ya? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gurih mang melodinya mang gelagaan. Baik abi nyanyi baik. Baik ini tuduhan. Mula cek cek. Ini kesimpulan dari tema kita malam ini. Jadi rekaman si hirup teh Pak Aina tadhabun rekitu ae. Tidak naon sih kan? Alhamdulillah Pak Dir bisa kembali. Dan kemarin keren tuh di Pasir Luyuk ada orang pernah ngebunuh, bertato karena frustasi, tobat, jinah, kapangi ke pemajikan, pemajikan bagir sudah selama bertobat sok bertahan. Jadi ke masjid kemarin pelukan namanya Vino waktu di acara ulang tahun Brides. Jadi dakwah mah ulah menghina, tapi kudu membina, mengajak bukan mengejek. Jadi Allah selalu berikan kesempatan untuk kembali, kembali, dan kembali. Tapi hati-hati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Selama nyawa dikandung badan, rahasia yang paling berat dalam kehidupan adalah kematian mendadak. Mari Anda vokalis mobil derek ya, Muhammad Iqbal Azhari. Untung sudah hijrah. Dan ingat, Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat, pertobatan. Maka bertobatlah sebelum ajal kita tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Maka ingat Fadil, mudah-mudahan istiqomah. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tadi Ustaz Uye ngebahas naon tadi seriang lah kita tenang deh tong, tenang deh tong kayaknya dia tenang deh. Kalau mau order saya jumpa rumah. Dah, mak. Biasanya Ustaz Malik nyanyi game dan diwu. Yang penting pesannya ya. Jangan lihat lagunya, penting pesan. Oke? Sudah mulai. Tuh kan, melu dan lama, apa? Kasih angin, mak. Kurang menutupnya. Tepuk tangan. GR merencanakan pemainan tidak cuma sendiri. Bukan buat restless. Allah adalah Tuhan, Muhammad cintaku, Islam adalah agamaku. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Selama aku bernafas, Allah selalu di hatiku. Masih nama ditukar. Ditanya mang, tadi mang. Kami gak gabung, tapi di akhir toh. Tepuk tangan buat saya tepuk tangan. Tapi ya, sing bener nyanyi nak, no asli. Lama rindu lirik nas sebenarnya. Coki popoin naik kata sekalian lah. Terang tutup ah warung lah. Gua lapar deh. Di jam gak ya? Di tengah gak ngomongin di tengah renungi lagu ini, ada pesan apa? Kembali ke mana? Ke Allah. Allah adalah Tuhanku, la ilaha illallah. Muhammad adalah nabiku. Naik akhlak. Al-Quran lah kitabku, terus ngaji. Islam adalah agamaku. Tunggu agamu batul, Islam agamanya apa? Itu irah usah, ngeres-ngeres mata. Ada kata terlambat, bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Tepuk tangan buat Inung Maruda. Tepuk tangan buat anak-anak. Ya, kan? Nah, so, si Padil mantep kan capek. Rek beres cerai. Nanti PBT, senama amplop 6. Pas. Itu kalunya mahal deh. Untan bu dengan ada nanti. Kau ikut sih mah halus ke Roma Korea. Bengai mah turun lah. Sentimen. Terluka, terluka jalan hidupku.